keras wataku padamu. Mungkin ku salah menyakitimu, atau mungkin pernah ku menduakanmu. Memang ku kurang menghargaimu, dan kini lantang hati bicara. Takkan pernah ku buat kau kecewa. Pastikan ku berubah. Kau buat hatiku bicara. Cinta, sungguh ku cinta. Dan kau buat hatiku terus berkata. Cinta, sungguh ku cinta. Kau pahami semua caraku padamu. Susah percaya dan terus mengganggu. Pikiranku yang tak lagi pikirkanmu. Kau tak percaya ku tak begitu. Dan kini tantang hati bicara. Takkan pernah ku buat kau kecewa. Pastikan ku berubah. Kau buat hatiku bicara. Cinta, dan kau buat hatiku terus berkata. Cinta, sungguh ku cinta. Kau buat hatiku bicara. Cinta, sungguh ku cinta. Dan ku pastikan semuanya karenamu. Karena mu.